Sari. Dewi, kawan setiai pancen duit. Bukti ini saya koyo dan background ni wong tua, terhitung besi tua. Tapi yo ngono bojone yo disimpenan mana turayu. Pancen nek koyo aku ki batur bolak balik sih diserang yo mek babu. Ang di konco, mbok yo koyo si paimon di pikiran. Wah, pikirek gambar pikirek. Gambar apa mai? Apa sih kan ini? Gambar apa ini? Gambar udah gak ada saiki. Ada ya dilarang wimo. Dari siapa dilarang? Aku nonton kena kok nonton kok enak tak simpen sih kenang-kenangan ini gila kancah aku sih mo. Iya apa? Nonton dulu nonton gak ada sewani? Ya disewani apa yang kuya ada yang ada di hati sewani sih wis gak ada ini aku ada kiriman kancah aku untuk Amerika telanjang kenal? Duh ya apa sih kan ini? Wes saiki ngene gajiku sak wulan peng. Lho ndak bos kotone dhisik kene, dak ketang pira kono? Ayo dhuwit ngene. 5000. Ya wis 5000 ngono. Ya wis. Iya. Ya wis. Ketake. Ya mesti ae mo telanjang lagi. Lah iya. Fotone jarang ngene mo. Ya lha aku lak omong to mau. Lah iki lak foto to iki mau. Jarane foto telanjang. Lah ya telanjang ono kon jarang katokan. Ayo. Yo kala ya kan, gak mau lah ya iso. Mau lah iya aku lah omong iku mang telanjang. Mun mosok foto jaran ngene 5000. Yo salam dhewe lah apa kon gelem. Murai. Ayo kan ngomong apa iki mau? Delok entah sae. Ya wae dene kene nasib perak, nasib ciloko ta. Ora apa-apa. Ciloko ngono atas si batur, aku yo batur. Batur gak ono sing enak. Saiki kowe karo aku lak dipikir-pikir ta, nek kaya ngono carane ya apa? Ah, wis gak perlu mikiriku. Aku ingin kok bedek wingi aku kalah. Saiki ganti ae bedekan. Aku wingi kalah 5000 lho. Ambek kon bedekan. Terusno. Ya terusno. Ya wis. Saiki sing bedek aku pokoke. Kon dhisik. Ya wis. Cilik ya mentil. Heeh. Duwe lambe. Angger wong seneng. Ayo. Angger wong seneng. Iya, angger menungso seneng. Heh? Wong lanang kabeh seneng. Cilik mentik duwe lambe. Cilik mentik duwe lambe. Angger wong doyan, doyan. Seneng, seneng. Apa ku ya? Dhuwitmu 5000 nek iso tak balekne 10. Waduh, sik tak cilik menti. Menti. Atik duwe lambe. Lambe. Angger wong seneng. Angger wong seneng. Iya, tur doyan. Doyan. Nek gak doyan ya didik uang ya. Didik uang wis jelas ki. Apa ya? Ayo dipikir. Gak iso kebur sekali ki angel. Nan, ini dhuwitmu 10 tak saki. Lho kok diisi apa? Kan gak iso sih? Gak iso. Lah mulane gak iso, iki ngono wae. Angel kulake ado. Heh, kulake ado. Lho ya apa sing antuk kulak-kulakan bareng? Cilik mentik. Iya, iya. Duwe lambe. Iya. Angger wong lanang seneng. Lho, kowe gak ngerti, gak ngerti. Kopi. Kopi, kopi. Lah kok iso kopi? Kopi isine kopi delok. Lak cilik mentik. Oh. Lak duwe lambe, sik durung dideplok. Sik durung dideplok ki lak cilik mentik. Tak duwe lambe. Iya. Lah angger wong lak seneng. Iya pancen doyan. Lah iya, seneng tok doyan. Doyan. Lah iya. Saiki kon tak badhei. Heeh. Belum kalah, balik mesti terang dhuwit menang aku. Ya. Saiki ana dawa gedhe. Ana sih dawa gedhe. Dilebokno moncrot. Lha sik mamamu. Kok sik lho badhean kok aneh kok. Badhean Loh, apa? Loh, kok disek pikirin disek? Dilebokno moncrot. Dawa gede. Dilebokno moncrot. Moko moncrote mek kena katok pliket. Apa mo? Loh, apa ya pikirin disek apa kon? Aku nek dawane gak apa-apa moncrote iki lho aku mau. Loh, sembo, makane bedala iku timbang iku mah lambe iku mah ya apa? Cilik menthi lambene sembarang wong doyan. Gak iso aku gak iso. Wis gak iso. Gak iso. Kanane ya. Ya, dawa gedhe nek dibokno moncret. Lha aneh ta? Ya. Apa? Es tebu. Lha kok es tebu sih, Mas? Lah saiki es tebu mek iku sing ngene embong-embong iku ana mesine, mek dibokno bleng ya ta dawa. Lah moncret kabeh. Lak badi banyu kabeh, mek kena celana lak pliket. Iya ya. Hasil. Lah kan bedhek ngene tak bedhek ngono, Bur. Bur, jagan, Bur. Ya kowe sing ladeni. Sopur? Kula, Den. Karo paimo. Nggih, Bu. Iki mau ngomong apa tak rungono teko jero mangan ki nganti keseretan. Nggih. Ngomong apa soal moncrot-moncrot? Niku lho. Didawa. Tebu. Nah, tebune diapakno? Ngenai kathok priget. Nek nah, tebu lah gue emu. Lah ya tebu. Lho enggak sih moncrot iki lho moncrot. Paimo niku lho moncrot. Bus. Padane apa tebu? Lah ya tebu. Iki nek ngomong aja bulet. Mbok yo sing jelas. Kowe ngomong ki yo terang-terangan. Kowe ngrasani aku to? Nggih wong ngrasani. Lah wong ngrasani kok guneng kok nganggo moncrot-moncrotan. Nah, mesti ibu iki mau bangsa niku mau cilik mentik di lambe. Moncrot mau. Iku bedhekan kok, Bu. Bedhekan kali Pak. Nggih. Badhean. Nggih. Asa utak. Ya. Orang larang kowe iki badian. Ning yo diatur, waktune nyambut gawe. Aja mbok gunakno terus bedhekan terus ae delengen ora kelarang mburi iku gur ana sing isae. Ki kan bagianmu to, Bun? Bagian kula sampeyan. Lah sing nang jaba kene iki bagiane si Paimo. Nggih. Pantes aku. Lah ning kula pun bantu ngarep, Paimo mburi gak kudu bantu. Aja. Paimo dinane iki aja kok bantu mburi mesakno bocah iki. Nah, coba potong aku menak ngarep. Bagian bersih-bersih. Soalnya nek kowe nang jaba iki, nek enek tamu teko iki ndak wedi. Nah. Wis. Rupamu kaya apa sih, Mo? Rupamu kaya tuyul. Lho ngono. Lho kan buta ndek ngono. Kaya buta ndek ya nang ngarep ya gak apa-apa. Dadi statuse iku dhewe-dhewe ngono lho. Dadi kowe iki nang mburi, si Paimo bagian ngarep. Dadi sak-sak aku iki buta karo Paimo iki cek gampang. Nah, kok dirasani malahan bapak dirasani. Lah iya. Soalnya ini bapakmu kan gak enak omah. Ya toh, aku nang omah dewean. Kan ya kesepian ya, Aplijen. Nah, coba. Kau ini kudu ngerti. Aku ini terima terontrol. Jauh kurang ajar, Pak Omo. Aku ini wong wedo. Kau ini yang mbok sing ngerti, sing paham. Apa sing jadi omong aku lho, Bur? Nggih. Nanti takon. Saiki kue nang buri. Nggih. Kau mau nang kene ya, Mo? Mau kue nang buri, mau aku tanda ngarep, Mo? Loh, wani piro kan, tambah piro kan. Gentenan. Gentenan sih tau ibu ngomong nang kena kini lho. Saya tengah jengkul anak Pak Imo, Jeng. Ini gua malah ngerti, Bu. Apa itu? Anu bodoh nih, Pak. Bu, Surya itu tuwek, ngelek. Lah, kenapa ngomong itu mau? Loh, siapa sih ngomong ngono? Subur, itu ngerasa ndak, itu mau. Jadi gue ini ngerasa nih ngono, Pak Bur. Ngerasa nih apa, gue mau? Ya, itu mau. Masa mau tuwek ngono? Loh, dulu itu digepuk, ini matek, pisan. Ya, Mbak Bapak. Senaja no tuwo. Elek ritek ning aku iki seneng. Lho apa? Nanging saiki iki bojoku kan gak enek, ya ta? Lagi lunga durung teko wayahe. Ya ta? Mosok muni tuwek-tuwek ngono. Lho apa ane kok nek tuwek wong isih enom lho bojone kok ngenyek kon. Oh wong tuwa ngono. Lah ya padahal besi tuwa aku padahal mbek ngilokno. Nyoba kon kubur, Bur. Nek ya nyatane tenan ya, iman-iman lho, wong ayu-ayu ya kok. Lah iya. Lah iya. Lawang ini hari apa sih? Sabar, ambekane mo sakno. Sabar. Nggih. Paimo. Nggih. Paimo ya Paimo. Paimo. Ora tetek. Nggih, Pak. Soale wis tanpa demper mo. Demper. Kan diuntu. Bagaimana kabarmu? Baik saja, Pak. Api. Nggih. Bagus. Nggih, Pak. Ki tompon, Bur. Nggih. 2000. Wah, wis mau wis rezeki. Aku juragan. Nggih. Juragan sing gak isoan. Nggih. Lah iki paimu. Nggih, Pak. 50 ribis. Rumah sakit rebes. Wis ta manono. Rumah sakit rebes ana matwaatimu. Nggih, Pak. Rezeki. Nggih. Rezeki. Nggih, Pak. Halo. Halo, Mas. Sayang. Iya, Mas. Rebes. Manes. Nek wis. Lah yo piye ta, Mas? Nyangki suwe ora nate kundur. Aku ki sejatine gak ketemu sak jam ngono ae ya. Padha ambek setahun. Wis. Wis. Kenapa dipercaya ta, Mas? Kene opo enggak? Anggo kursi wong rumah wis jan wis arek kelilian. Aku ki nek iso aja ditinggal-tinggal ta, Mas. Aku jane ngono wedi nang omah iki Mas ijenan ki. Sebab e apa? Aku kuwatir bocah lara kuwi lho, Mas. Jelidisan kok. Mboten ate ngene arek. Subur. Kulo niki pun jenengan jejer dalem. Aku lek wis mendelik ngene apa tengger. Wis pun ajeng step kali sampean. Ojo ngomong setep, iki muring-muring. Oh muring-muring. Titenono. Oh nggih. Nek kupinge jepopong iki muring-muring. Roh turun aku. Napa, Pak? Terwelun. Ya turunane wong. Nggih, Pak, mangane. Mo, bayi mo. Nggih, Pak. Barek subur. Nggih, Pak. Aku katene lunga. Oh, tindak. Tepundi, Pak. Yo. Tapi nyang kundur ta, Mas? Aku gak balik tapi aku katene lunga. Oh. Ngurusi dagang aku di luar negeri. Dagang napa to, Den? Kulit. Kulit napa? Kacang. Ya. Goblok, goblok. Nggih, nggih, nggih, Pak. Mulai dina iki. Nggih. Uang makanmu tak siap nonok laci. Nggih, suwun, Pak. Ya? Bayaranmu wulan ngarep nok laci pisan. Nggih. Tapi kuncine tak gawa. Udah saiki, Mas. Surya. Sayangku. Kak tega jane arep ninggal iki. Tak sampai hatiku meninggalkan kamu seorang diri. Mas, aku nangis, Tom. Nangis, Tom. Si nangis apa? Si nangis apa? Si nangis apa? Saya kira, saya nangis, Tom. Saking ngomongku gak teko. Ngerti ya? Udah. Bergaya. Bergaya maling. Selamat jalan. Selamat tinggal. Hati-hati loh, Mas. Semoga kalau kamu tidur bermimpi indah. Ya, ya. Tung-tung-tung-tung-tung. Ayo jalan li, oleh-oleh, ya, Mas. Iya, sampe kena aku wayang kerucil. Ya mboten, Pak. Niku kok saya sakit romantis ngoten nggih, Pak. Jo. Heeh, Mas. Tak tinggal. Nggih, nggih, nggih, Pak. Nggih. Ya, saiki kowe lak ngerti ta? Nggih. Lagake mrene durung nganti istirahat, mangan kayak ngombe. Tapi saiki budal meneh. Lho, saiki sapa wonge betah nek dicara kaya ngono to, Bur? Antarane si Paimo. Iya, betah wong kaya ngono. Lah wong aku iki sik nang kok. Lho. Iya ta? Nggih. Senajan aku iki donya brana iki dicukupi, ning siji syaraté ora dipenuhi. Nah, apa-apa, Mas? Ya iku mau. Ya, cilik mentik ya. Kok cilik mentik? Lah, tebu, tebu. Biologi. Iya, istilahnya. Saiki ngene. Aku jane ngono menaruh perhatian lho karo Paimo iki. Ah, ngono. Pun ngoten, Den, sampean iki wis ndek bojo kok. Nah, lho. Ah, ngono. Bu, ah. Guyan. Ah, guyan lho, Ma, guyan. Guyan-guyan Paimo nggih, gedan rumangsan niku nggih GR ngian. Ngono kula niki batur kok. Mosok ngono batur wis gak ana dalane kaya ngono. Coba. Wong bojone sik bagus, gagah. Lah iya. Umure wis 140. Lah wis karek ngenteni dina sing apik to, Ma. Ya dadi aja patine ngono ora apik, jenenge wong alok. Lah niku sampean dhewe wong sing nom boleh bojone. Nih, aku ngomong ya. Nggih. Iki pertimbangan lho ya. Nggih. Ning aku lak duwe anak to. Anak-anak kualon. Nggih. Anake si Mas kuwi lho. Pak yo ganteng. Iya. Sik nom? Nggih. Saiki umpamane bapake ora ana, ganti anake ngono wis setuju? Wah, meneh ae, men sae, Bu. Aman sae. Dadi nimbang aku iki kok terus lara. Dadi lan patiku, opo kowe iki seneng? Heh? Lah kok nek terus aku iki lara, terus sing mbayari kowe iki sapa? Sing ragati. Heh? Nggih, jane aning pripun nggih ngantos panjenengan piyambak pripun? Mas Anton. Lho, aku mau suwe kok. Nggih. Bapak tindak. Bapak tindak. Memang tak sik. Nggih, aku nggih rawuh mriki. Oh, aku nek perlu aja. Ono perlu karo bapak. Lemes sajane. Lho, wong aku ndoleki ya. Oh, makane perluan masuk angin, iso termasuk angin numpak kendaraan masuk angin. Lho, sepeda motoran. Oh, trek. Heh? Trek napa? Trek biasa arek nemen ngono. Ah, iki lho, ibu. Anton ta kowe? Nggih. Kok suwe ora tamu le, Cale? Wah nek mboten perlu nggih mboten ngriking matur sih. Lah ya mbok sing sering sambang niki ibu. Nggih. Berarti kowe iki ora semanggem ora nganggep ibu karo aku. Nggih, kula nggih masih ibu kualon utawa tiri niku kula anggap ibu kula. Ya aja dianggap ibu tiri, berarti kowe iki apa ora 100% karo aku nek ngono. Lah nggih ibu piye, Mbak? Heeh. Nggih. Saiki ngene to. Kowe iki lak durung mangerteni to. Nggih, mung cicit-cicit mboten enak. Ngene. Bapakmu mau lagi wae rene. Nggih. Durung nganti istirahat ki wis mangkat meneh ngurusi dagangan nang luar negeri. Niki mau mangkat? Heeh. Wah, kalau padesane mau. Lah, kula perlu. Aja dhisik. Nggih, nggih. Kene mbangane kowe ki mulai tanpa guna. Nggih. Wis saiki istirahat nang kene. Oh, mboten ngono. Lho, aja ngono lho. Sing ngangkat ki sapa? Penyenengan. Lah, ya aku wong tuwa to. Nggih. Lah, ilang lebur tebu mau lho, Bu. Ya wis pokoke ya aku mau. Saiki ngene. Nggih, nggih. Biyen kowe neneng bapakmu kowe ngundang aku ibu, kenal. Ibu. Neng saiki mulai detik ini hari ini aja ngundang ibu. Ah ibu pun guyon. Ibu nih. Anton. Ibu. Kowe iki nek ibu ngomong ngene ora mbok turuti dosa lo ya. Ndak besok nek kowe matimu ndak dadi jambu mente. Loh, apa mung ki? Jambu mente. Jambu mente iki lak sik. Ya iya. Cilik mendhek. Sik nek kok jambu mente kuwi ora diwalik ngene. Lah iya. Lah ni ngelu lak terus. Jane ngene lho, aku ki timbang karo bapakmu mbok karo kowe totan. Wah, mung kenal. Saiki karo kowe iki seimbang. Kok mung nyekel kenten wae, ibu. Dan mental lho, dan mental lho, mental lho, Den. Nonton dak terus. Lah iya, mental. Ibu. Bu. Kowe ora mesakno ibu to, le le piye to? Ibu iki kan yo kesepian dengan ibu ngati kuru kaya ngene. Nggih, Bu, adik pun nek kenal. Kula niki pun. Sampe gelem apa ora? Kowe nek ora gelem tak tekek lho. Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih, kene sik tak dicik ta. Nek nggih kowe saiki gelem, ayo istirahat aja. Nggih, mangan kan aja. Nggih, nedal lho nggih. Nggih, nek nedal puru. Ndok kono ya. Ya apa iki? Mau ndok kono mo, nek sepur aku tak. Lho, wis bene wis. Bene apa sih lagi? Apa sih iki? Kesempatan ya apa jenengan iki anake kok. Lah ya anaknya tanya mau ibu yang gelam Dika pakno Kamu panjen ayo didengkek Didengkek mau Lah iya Mah, kalau didengkek-dengkek, orang ini kok didengkek Lodak, itu mangan kok apa? Oh, yang mangan didengkek Tidak oleh Ah, apa-apa, ini kesempatan bagi awak ini mau Serah apa-apa Mari mangan Mari mangan, aku gak sampai gelam mangan Masuk angin soalnya Masuk angin Masuk angin soalnya, ini mangan gak didengkek Ibu. Kok ditinggal aku? Lho ibu ini ya napa? Lah aku nek diundang ibu mah. Lah aku lah ngundang napa kula niki? Jeng. Jeng. Jeng. Jeng. Umpamane njenengan arep tindak ya kandha akar perlu ngadi sik ya jeng. Nggih Bu. Lho. Nggih jeng Bu. Lho. Jeng. Jeng. Nggih jeng. Ya ngono. Jeng aku arep lunga. Heeh Mas. Mas Santo. Arep lunga. Arep tindak to Mas? Lunga Bu. Nek iso mbok aja lunga. Lunga. Aja. Oh, ana keperluan, ana keperluan. Oh, perlu. Nah, nek gak perlu kan mesti lunga. Nek wis-wis ya Mas. Enggak. Heeh. Bur aku lunga, Bur. Nggih. Wah, niki mek ngaten nang mencocok. Ini kajeng lo bongkar teng Bapak. Kasih. Kajeng apa niki yang berbuat menurut saya niki? Bongkar niki. Taimo. Berarti kon iki arep gawe gruhara nang omah kene. Mboten ngoten niki, mbon sae sampeyan niku. Sampeyan niku kalih anak. Bongkar apa aneh? Ya lah apa? Kan biasa toh. Loh, mau biasa. Saya itu bapaknya orang aneh. Ini bangga aku ini kesepian. Anaknya kan. Ini pun saya. Loh, aku makan lain. Apa-apa, mangan. Mana? Dilapur kemo? Iya lapur. Nah, kecilannya kamu berpikiran juga aja. Bongkar. Saya ini. Nek pengen aku ini nuntut persoalan itu. Jadi harus positifnya kan kelak meri toh. Lah, aku ngerti jelas. Ini ini juga meri. Bongkar. Ngerti, aku. Ayo ngerti tau bongkar emang bongkar bongkar ayo bongkar ya ya mumpung durung pun bongkar saiki antara ning Paimo karo si Super Sud di sing menang napa di sana apa nih wes ta Sud nah Sud nah Paimo ta sing menang lah nggih lah saiki gantine si Paimo kowe gelem to ora agak melo-melo lho gak melo-melo sing menang kamu gak melo-melo iya saiki saiki Paimo karo aku nang jero mangan wong loro Subuh sementara kowe nang jaba ya Le. Lah ajeng kok pripun? Wis ta, nurut ta. Pergantian giliran ta. Mola, wis edan mo. Iki anggapan piala bergilir. Ayo, Mak. Ayo, ayo. Wis ciloko. Lah sing, Mak, aku tak main sekat dhisik. Wah, wis ciloko tenan Pak Imo. Mak. Sisi sini, Mak. Yo, Mak. Ya apa, Mak? Ya wis karepmu, Pus. Ya wis.